Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan bab berikutnya, kita baca tanbih dari Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Qala Syekh Muhammad bin Sulaiman rahimahullahu taala tanbih. Idza kana al-khabaru jumlatan fala budda min rabitin yarbitu bainahu wa bainal mubtada. Tanbih, apabila khabarnya berupa jumlah, jumlah ismi atau jumlah fi'liyah, maka harus ada rabit, ya, yang mengikat antara khabar tersebut dengan mubtada. Warabitu baina mubtada wal khabar alha bi qawlihi jariyatuhu dhahibatun. Rabit pada khabar jumlah ismiyah jariyatuhu dhahibatun adalah ha, domir ha pada jariyatuhu dhahibatun. Liannaka law lam ta'ti bi rabitin lam yatabayyan anna jumlata tsaniyata khabarun anil ula. Karena kalau engkau tidak mendatangkan rabit, maka tidak akan jelas, tidak akan ada kejelasan bahwasanya jumlah kedua ini adalah khabar bagi, ya, kalimat pertama bagi mubtada yang ada di awal kalimat. Lau qulta, kalau kamu bilang Zaidun jariyatun zahibatun, Zaidun darun wasi'atun, la istaqim. Kalimat seperti ini tidak sempurna, tidak benar. Harus ada yang mempertemukan, yang mengikat antara jumlah ismiyah yang mau jadi khabar. La budda an yakuna fiha dhamirun, harus ada pada dia, pada jumlah khabar itu ada dhamir yarbitu bain khabar wal mubtada, ya, yang mengikat dia dengan mubtada. Salah satunya dengan salah ini, dhamir salah satu dari rabit adalah dhamir Zaidun jariyatuhu zahibatun, Zaidun daruhu wasi'atun. Itu salah satu rabit adalah dhamir. Begitu juga pada jumlah fi'liyah, Zaidun qama abuhu, qama abuhu jumlah fi mahal rafa khabar Zaid, harus ada rabit antara dia dengan Zaid, yaitu dhamir pada abuhu, dhamirhu pada abuhu. Zaidun mubtada marfu bilibtida wa lam tarfihi dhammatun zahiratun fi akhirih, qama fi'l madhi mabni ala fathi, abu fa'il marfu bil wawi niyabatan dhamma li'annahu min asma'il khamsah, abu mudaf alha mudafun ilaih mabniun azam fi mahal jar, wal jumlatu min al-fi'il wal fa'il qam abuhu fi mahal rafa' khabar mubtada. Qala wal rabitu alha fi qawlihi abu, rabitnya adalah ha ya dhamir hu itu pada abuhu. Demikian juga kalau jumlahnya berupa fi'il dan naibul fa'il. Zaidun suriqa maluhu. Zaidun mubtada marfu' bil ibtida. Walam tarafihi dhammah zahirah ala akhirih. Suriqa fil madhi mabdin ala fathi. Malu naibul fa'il marfu' wa tarafihi dhammah zahirah ala akhirih. Mal mudaf alha mudaf ilai dhamir mabni ala dhamm fi mahall jar wal jumlah min al fi'il wa naibul fa'il suriqa maluhu fi mahall rafa' khabar mubtada qala wa rabitu mesti harus ada rabitnya alha fi maluhu ya dhamir hu itu pada maluhu. Ini tanbih yang penting bahwasanya kalau jumlah khabar yang berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah harus ada rabit ya yang mengikat menghubungkan antara khabar jumlah tersebut dengan mubtada dan salah satu rabit salah satunya adalah dhamir. Nanti kita berikutnya akan ada rabit yang lain tapi salah satunya adalah dhamir. Nah, adapun yang contoh berikutnya Adam, Harisun, Al-Qamar, Munir itu khabar mufrad. Enggak apa kita baca Adam mubtada marfu bil ibtida wa mutarafihi qad mahdhahira fi akhirih. Harisun khabar mubtada marfu bil mubtada wa mutarafihi qad mahdhahira fi akhirih. Kalau ini khabar mufrad. Al-qamaru munirun al-qamaru munirun al-qamaru al-qamaru mubtada marfu'un bil ibtida wa lam tarafihi atau mahdhahira fi akhirih. Munirun khabar mubtada marfu' bil mubtada wa lam tarafihi atau mahdhahira ala akhirih. Ini selesai pembahasan mubtada khabar. Sekarang bab berikutnya adalah bab al-awamil adakhilah ala mubtada wal khabar, bab amil-amil yang masuk kepada mubtada khabar atau nawasikh al-mubtada wal khabar. Qala rahimahullahu ta'ala qala Ibn Jurrum wa hiya salasa asya. Nawasikh mubtada khabar ya yang menghapus hukum mubtada khabar itu ada tiga. Nawasikh dari jamak dari nasikh ya nasikh yang menghapus hukum mubtada khabar. Kana akhawatuha wa in akhawatuha wa dhanantu akhawatuha. Fa ma kana akhawatuha adapun kana akhawatuha fa inna tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Dia merupakan isim dan menasabkan khabar. Wa yakana wa amsa wa asbaha wa dhaha wa dhalla wa bata wa sara wa laysa wa ma zala wa anfaka wa ma fatia wa ma bariha wa ma dama wa ma tasarrafa minha. Yang ditasrif darinya nahu kana wa yakunu wa kun wa asbaha wa usbihu wa asbih takulu kana zaidun qa'iman wa laysa amrun sahisan wa ma asbaha dhalik. Qala al-alama Asy Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala al-awamil adakhilatu al-mubtada wal-khabar yusammiha ba'dul ulama an-nawasikha. Ya, awamil yang masuk kepada mubtada khabar sebagian ulama menamakannya dengan nawasikh. Al-mubtada wal khabaru kilahuma marfu', keduanya marfu'. Lakin hunaka awamil, ya, sudah kita sering lewati awamil jama' dari amil. Awamil dari jama' dari amil. Amil adalah ma aujaba akhiral kalimati ala halatin makhsusatin. Awamil jama' dari amil. Amil adalah yang menyebabkan mengharuskan akhir satu kata dalam keadaan khusus. Kalau amil marfu berarti menjadikannya rafa. Kalau amil nasab berarti menjadikan akhir kata nasab, itu yang menyebabkan mengharuskan akhir satu kata menjadi dalam keadaan khusus, itu amil. Di sana ada awamil, idza dakhalat al-mubtada khabar, jika dia masuk ke mubtada khabar, ghayyaratuhu, ya, merubah hukum mubtada khabar. Minal awamil, di antara awamil, ma yughayyiru al-khabar wa yubki al-mubtada marfu'an. Ada yang merubah khabar dan membiarkan mubtada tetap marfu'. Wa minal awamil ma yughayyir mubtada wa yubki al-khabar marfu'an. Yang merubah mubtada dan membiarkan khabar dalam keadaan marfu. Wa minal awamil ma yughayyiruhuma jami'an, yang merubah keduanya, al-mubtada wal khabar. Ya. Awamil yang pertama, yang yughayyir khabar, merubah hukum khabar dan membiarkan mubtada marfu, yakni kana wa hawatuha. Wa min awamil mayughayyir mubtada wa yubki al-khabar marfu'an inna wa khawatuha. Wa min awamil mayughayyiruhuma jami'an, ini dhanna wa khawatuha. Idzan al-awamilu ma'al asli arba'atu asya'. Jadi demikian berarti awamil bersama dengan hukum asalnya mubtada khabar itu ada empat. Rafuhuma wa nasbuhuma. Iya. Rafa al-awwal wa nasbuhani, wa nasbuhani. Merafakan yang pertama, menasabkan yang kedua. Jadi apa namanya? Tadi kana khawatuha. Wa nasab al-awwal rafa al-thani. Jadi dia merafakan yang awal, menasabkan yang awal, dan merafakan yang kedua. Ini inna khawatuha. Idza lam yakun hunaka awamil, kalau tidak ada awamil, fal aslu rafa, maka hukum asalnya rafa dua-duanya. Mubtada rafa, khabar yang rafa. Fataqulu Zaidun qa'imun, Zaidani qa'imani, wa Zaiduna qa'imuna. Qala rahimahullahu ta'ala, al-awamilu salatu aqsam. Awamil, saya ulangi lagi ya. Idan al-awamil mal asli bersama dengan hukum asal mubtada khabar arba'atu asya'. Yang pertama adalah rafuhuma, mungkin lebih rafuhuma, ini maksudnya rafa yang pertama, rafa yang kedua. Ya, ini maksudnya adalah hukum asalnya mubtada rafa marfu, khabar marfu. Itu maksudnya. Yang kedua, nasbuhuma. Jadi, yang pertama nasab, yang kedua nasab. Ini kalau kemasukan dhanna wa khawatuha. Yang ketiga, raful awal wa nasbuthani. Ini kalau kemasukan kana wa khawatuha. Yang keempat, wa nasbul awal wa rafuthani. Ini kalau kemasukan inna wa khawatuha. Itu maksudnya empat, itu seperti itu. Rafuhuma, itu hukum asalnya. Nasbuhuma ketika kemasukan dhanna wa khawatuha. Kemudian raful awal nasbul tsani ketika kemasukan kana wa khawatuha. Wa nasbul awal wa raful tsani ketika kemasukan inna wa khawatuha. Idza lam yakun hunaka awamil, kalau di sana tidak ada awamil, fal aslu rafa, hukum asalnya rafa, dua-duanya rafa. Fataqulu Zaidun qa'imun, Zaidani qa'imani, wa Zaiduna qa'imuna. Al-awamilu salah satu aqsam. Ada tiga macam. Qismun yughayyir mubtada yang hanya merubah mubtada. Ya. Wa qismun yughayyir khabar. Wa qismun yughayyir mubtada wal khabar. Qismun yughayyir mubtada ini inna wa khawatuha. Wa qismun yughayyir khabar ini kana wa khawatuha. Wa qismun yughayyir mubtada khabar ini dhanna wa khawatuha. Ya, yang pertama yang yughayyir mubtada adalah inna wa khawatuha yang tadinya rafa jadi nasab. Qismun yughayyir khabar itu kana wa khawatuha, khabar yang tadinya rafa jadi nasab. Wa qismun yughayyir mubtada khabar itu dhanna karena menjadikan keduanya yang tadinya marfu menjadi mansub. Qala al-qismu alladhi yughayyiru khabar dun al-mubtada, yang pertama bagian yang merubah khabar tapi tidak merubah mubtada adalah kana akhwatuha. Akhwat yakni yang jamak dari makna dari nadhir, yang semisal dengannya. Yutlaq afwan yutliqu pada nahwi al-akhwat. Ya, para ulama nahwu menyebut dengan kata akhwat. Akhwatul awamil al-awamil. Itu allati ta'malu amalahu, yang beramal seperti amalan dia. Lijtima'ihima fil amal, dikatakan akhwat karena sama di dalam beramal. Jadi maknanya akhwat yang serupa dengan dia, yang sama dengan dia dalam amalannya. Karena akhwatuha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ya, merupakan isim dan tansibul khabar, menasabkan khabar. Yani anna mubtada yabqa marfu'an wal khabar yakunu mansuban. Mubtada tetap dalam keadaan marfu, adapun khabar menjadi mansub. Beda kulta Zaidun qa'imun, kilahuma marfu, li'annahu lam yadhul alaihima amil. Dan belum masuk kepada dia amil lafzi, yang mengharuskan merubah harokat kepada keadaan tertentu. Ya, adkhil. Sekarang masukkan kepada kalimat tadi, masukkan kepada kalimat tadi kana. Taqulu, maka kamu akan berkata kana Zaidun qa'iman. Yang tadinya Zaidun qa'imun menjadi kana Zaidun qa'iman. Nasabta al-khabar, engkau nasabkan khabar. Al-mubtada hal hiya rafa'athu au anna rafa'a kana min qabl. Adapun mubtada'nya Zaid, apakah kana merafa'kan dia atau rafa' yang ada pada Zaid ketika kemasukan kana itu adalah rafa' yang sebelumnya. Ya, Zaidun qa'imun. Ketika kemasukan kana Zaidun. Zaidun, ketika kita sudah kemasukan kana, apakah dia itu dirafakan oleh kana merafakan ini, atau itu rafa yang sebelumnya sudah ada? Al-Mu'allif yaqul, Mu'allif menyatakan, Fatimah Jurum, tarfa'ul isma, walam yaqul tubki al-isma, marfu'an. Mu'allif menyatakan, kana itu merafakan isim, tidak menyatakan karena itu membiarkan isim tetap marfu. Law qala tubqihi marfu'an, kalau seandainya mu'allif menyatakan karena membiarkannya marfu, naqulna, kita katakan innal amal ligoriha. Kita katakan amal yang merupakan Zaid itu selain karena. Lakin qala tarfa'u, dikatakan tarfa'u merafakan, idan fahiya qad asharat fihi, berarti karena telah memiliki asar berpengaruh pada Zaid. Wa li hadza naqulu, oleh karena itu kita katakan kana Zaidun qa'iman kana fil madi. Zaidun ismuha marfu. Ya. Bihadza, dengan ini la naqulu marfu bil ibtida. Tidak lagi kita katakan marfu bil ibtida. Tapi dia adalah isim kana. Idzan hiya asharat fi. Berarti kana berpengaruh pada Zaid. Dialah yang merafakan Zaid. Walamatu raf'ihi dhammah zahirah fi akhirih. Iya, tanda rafanya adalah dhammah zahirah fi akhirih. Qa'iman. Qa'iman khabaruha mansub biha dengan kana wa nasbihi, dan tanda nasab yang dapat zahirah fi akhirih. Nanti antum lihat di atau fasaninya mungkin lebih mudah dipahami. Disebutkan oleh Muhyiddin, kata beliau dikatakan nawasikh. Dikatakan nawasikh itu karena menghapus hukum yang ada pada mubtada khabar. Yang tadinya Zaidun qa'imun. Ketika kana masuk, kana masuk pada Zaid wa qa'iman, berarti kana ini menghapus hukum Zaid dan menghapus hukum qa'im. Karena nawasikh. Iya. Rafa yang pada Zaid dihapus dulu. Rafa pada qa'im dihapus dulu. Kemudian kana memberikan hukum kepada masing-masingnya. Yang tadi dihapus, diberilah rafa dari kana. Sehingga kata beliau, rafa pada Zaid itu sudah bukan lagi rafa yang pertama. Karena rafa sebagai mubtada sudah dihapus ketika kemasukan kana. Sehingga rafa pada Zaid itu sudah amarannya kana. Qa'imun yang tadinya marfu ketika kemasukan kana dihapus hukumnya. Dan ketika kana masuk dia berubah menjadi nasab. Karena sudah menjadi khabar kana. Kesimpulannya, apakah dari pertanyaannya hal hiya rafa'athu am an rafa'a kana min qabl? Jawaban yang pertama, yang merafakan Zaid ketika sudah kemasukan kana adalah kana. Iya, kana yang masukkan, yang merafakannya. Karena ketika kana masuk, hukum Zaid dihapus. Rafa pada Zaid dihapus, rafa pada qa'im dihapus. Kemudian diberi harakat baru. Diberi hukum baru sebagai isim kana yang marfu dan khabar kana yang mansub. Bisa dilihat lagi mungkin lebih jelas di tafsir tsaniyah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.